Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattakhidhu aymanakum dakhlan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima shadattum 'an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa la tattakhidhu aymanakum wa 'uhudakum wa mawathiqakum tab'an li ahwaikum. Janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian, perjanjian kalian, kesepakatan kalian sesuai hawa nafsu kalian. Kalau menguntungkan dia dirubah, kalau enggak menguntungkan dia, ini kan udah gini. Tambah lagi sumpah demi Allah. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang licik seperti ini, makar, kesepakatan, perjanjian, harus menguntungkan dia, diam. Ya. Terus kalau dia dirugikan, dia rubah dengan berbagai macam cara, dengan sumpah lah, dengan apa lah. Mata syaitum wa faitum biha, kata al-Imam Sa'di rahimahullah, ketika perjanjian tersebut menguntungkan kalian, sumpah itu menguntungkan kalian, ya kalian tunaikan. Mata syaitum naqattumuha, tapi ketika merugikan kalian malah cari-cari jalan supaya untuk membatalkan perjanjian tersebut. Innakum idza fa'altum dzalik, sungguhnya kalian apabila melakukan hal-hal yang seperti ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah, tazilla aqdamukum ba'da thubuti 'ala shiratal mustaqim. Kalian akan tergelincir kaki kalian setelah kokoh di atas jalan yang lurus, akan tergelincir. Apalagi kalau misalkan punya perjanjian, kesepakatan orang kafir, ya sering dia batalkan perjanjian tersebut. Biasanya orang-orang kafir kecewa dengan hal-hal yang seperti itu. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, li'anna al-kafir idza ra'a anna al-mu'min qad ahadahu thumma ghadara bih. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, karena orang kafir ketika melihat orang-orang yang beriman berkhianat di dalam masalah perjanjian, masalah kesepakatan, udah batalin sepihak, dia cari cara-cara untuk ya membatalkan kesepakatan tersebut. Lam yabqa lahu wathaqun bid-din. Orang kafir sudah melihat hal seperti ini, maka dia tidak akan percaya lagi dengan agama Islam. Fasad fansadda bisababi anidduhul fil Islam. Dari sinilah kata Ibn Katsir rahimahullah, akan terhalangi dia untuk masuk Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa tadzuqu su'a bima shadadtum 'an sabilillah. Dan kalian akan merasakan azab disebabkan kalian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini baik dari orang kafir atau kaum muslimin sendiri, sama kaum muslimin dia batalkan, akhirnya kecewa. Akhirnya melihat, oh itu kok yang pakai jubah, yang pakai jenggot itu sering mengkhianati para pengkhianat misalkan. Udah kesepakatan seperti ini kok berubah lagi, justru melihat dari pakaiannya tapi malah berkhianat. Dari situlah kadang manusia melihat dan sudah tidak ada wasak, ya, terbidin, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, yang tadinya dia tertarik dengan hidayah, dengan Islam yang benar, itu karena yang melakukannya aja orang-orang seperti ini. Ini merupakan apa? As-sad an sabilillah. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ini masalah perjanjian, kesepakatan nih, hati-hati. Sepakat. Ya. Tahu-tahu dia batalkan sepihak. Ini hati-hati. Jangan batalkan sepihak. Ya. Kalau merugikan dia, dia cari-cari nih alasan. Gimana? Oh, kita kan gini. Yang ngomong ya makanya jubah, makanya atribut-atribut seolah-olah berpenampilan sunnah. Nah, ini yang bahaya kadang. Ya. Yang efeknya bima shadadtum an sabilillah. Kalian bisa menghalangi manusia dari jalan Allah, dari jalan Allah. Dari segi apa? Ya dari segi akhlak tentunya. Tidak menepati janji, kasar, pengen menang sendiri, licik. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wasadat wa tadukusu. Kalian akan diazab oleh Allah bima sadatum an sabilillah. Karena kalian sudah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ghadar wal khianah. Pengkhianatan, likul ghadirin liwa. Setiap para pengkhianat itu ada panjinya. Ngomongnya A, tahu-tahu dia sendiri yang melanggar. Kesepakatannya B, tahu-tahu dia sendiri yang melanggar. Loh, Pak Ustadz kan gini. Ini membuat manusia lari bisa. Menghambat. Ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bima sadattum an sabilillah. Makanya nah, dilihat ucapan Ibn Katsir rahimahullah sangat bagus di sini tentang ayat ini. Ya, li'anna al-kafir idza ra'a al-mu'min qad 'ahadahu thumma ghadara bih lam yabqa lahu wathaqun bid-din fansadda bisababihi anidduhul fil Islam. Ini rahasianya, ini alasannya. Haitsu dalaltum wa adlaltum wa yarakum wa lakum azabun azim. Karena kalian sudah menghalang-halangi, menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan kalian pun sudah tersesat. Wa lakum azabun azim, dan bagi kalian azab yang sangat pedih. Ini ancaman kepada kita semua, teguran kepada kita semua, nasihat kepada kita semua. Ya, yang sudah membuat kesepakatan, perjanjian atau sumpah. Dia sudah sumpah, sudah sepakat, sudah apa? Sepakat. Tahu-tahu dia sendiri yang menghalang-halangi manusia dari hidayah. Ya, karena akhlak dia sering berkhianat, toko gini ya, begini ya. Nah, itulah penyebab kenapa diantaranya fansadda bisababihi aniddukhul fil Islam, terhalangi dengan sebab dia manusia dari masuk Islam, manusia dari hidayah, mengenal dakwah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.